Ola kana kingana chéri baneko Toke natale loko bina rumba Tole kisi tango na ilondo Mira sima tuka bwani Nga ila kufa pona lisa nongo Rendez-vous na poko na chéra ba Chéri ako ya mbanga na sango Te ban Afrika ba bibisi rumba ya sika Ola kana kingana chéri baneko Toke natale loko bina rumba Yeah.